Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Jika kamu ditanya dengan apa kalian mengenal Rabbmu, kita akan baca matannya atau kita baca penjelasan Syekh Utsaimin. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, maksudnya jika ditanyakan kepadamu melalui apa engkau mengetahui Allah Ta'ala. Poin ketujuh, maka jawablah dengan ayat-ayat atau tanda-tanda dan segenap makhluknya. Al-ayat adalah bentuk jamak dari al-ayah, yaitu tanda atas sesuatu yang menunjukkan dan menjelaskan hakikatnya. Ayat-ayat Allah ada dua macam, kauniyah dan syar'iyah. Adapun kauniyah, maka ia berupa segenap makhluknya, sedangkan ayat syar'iyah adalah wahyu yang diturunkan Allah pada segenap rasulnya. Berdasarkan hal ini, maka perkataan penulis dengan tanda-tanda dan segenap makhluknya termasuk dalam bab penyebutan khusus untuk sesuatu yang umum. Yakni jika kita tafsirkan ayat-ayat dengan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah, yang pasti Allah Ta'ala diketahui dengan ayat-ayat kauniyahnya berupa segenap makhluknya yang agung, bentuk penciptaannya yang menakjubkan serta kesempurnaan hikmahnya. Juga diketahui dengan ayat-ayat syar'iyah dengan segenap keadilan maslahat serta peniadaan mafsadah di dalamnya. Dan pada segala sesuatu yang ada tanda baginya, yang menunjukkan bahwa dia adalah Esa. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tandanya adalah pergantian malam dan siang, matahari dan bulan. Quran Surat Fussilat ayat 37. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah tujuh langit dan tujuh bumi serta segenap makhluk yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Semua ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan hikmah dan rahmat-Nya. Matahari merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah karena ia berotasi atau berputar secara teratur dan sempurna sejak diciptakan Allah hingga Allah menghendaki kehancuran alam semesta. Matahari tersebut berputar pada porosnya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berputar pada poros atau tempat peredarannya, dan demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Matahari merupakan tanda kekuasaan Allah, baik dengan ukuran maupun pengaruhnya. Adapun ukurannya, maka matahari tersebut sangat besar sekali. Sedangkan di antara pengaruhnya adalah manfaat yang diperoleh oleh tubuh, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai, laut, dan lainnya. Jika kita menyaksikan matahari secara langsung, sungguh kita tidak bisa membayangkan betapa jauhnya antara kita dan matahari tersebut. Tetapi meskipun begitu, kita masih merasakan panasnya yang menyengat. Kemudian lihatlah sinarnya pada siang hari, yang dengannya manusia bisa mengumpulkan banyak harta. Pada siang hari, orang tidak perlu lagi cahaya selain cahaya matahari, dan karenanya manusia bisa mendapatkan maslahat yang besar, terutama dalam memperbanyak harta benda. Meskipun demikian, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah itu, seperti yang kita sebutkan ini, tergolong sedikit saja dari kita yang bisa ketahui. Nah, al-ayah adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebut mukjizat yang diberikan kepada para rasulnya dengan sebutan ayat. Karena ketika mukjizat itu diberikan, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tanda bahasanya ini adalah rasulnya. Istilah mukjizat itu istilahnya para ulama. Sedangkan istilah yang ada dalam dalil itu ayat. Sebagaimana ketika para nabi menyampaikan kepada kaumnya, mereka mengatakan waqad ja'akum ayatun mir rabbikum, dan telah datang ayat-ayat dari Rabb kalian. Maksudnya adalah mukjizat mereka. Dan disebut dengan mukjizat dari kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Karena ketika tanda kekuasaan Allah dalam bentuk mukjizat ini ditampakkan, ini menjadi bukti mereka tidak akan mampu menyaingi kehebatan Nabi ini. Dan itu bukti kalau dia adalah bukan manusia yang sebagaimana umumnya yang lain, tapi dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bukti bahasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat ada dua, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ibadah kita pada dua ayat ini. Untuk ayat syar'iyah, ibadah kita adalah dengan cara apa? Menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat kauniyah, ibadah kita apa? Mengambil i'tibar dalam rangka untuk mengagungkan penciptanya. Dan di sini beliau lebih ke arah ayat kauniyah, karena inilah yang paling mudah untuk dipahami oleh manusia. Karena setiap orang mereka mendapatkan fitrah bahwa pencipta alam raya ini adalah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bercerita tentang matahari dan bulan. Selanjutnya beliau akan bercerita tentang bulan. Demikian pula bulan, ia merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, di mana Allah menentukan manzilah-manzilah atau posisi-posisinya pada setiap malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta atakal urjunil qadim, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Quran Surat Yasin ayat 39. Pada awalnya, bulan tersebut tampak kecil, kemudian sedikit demi sedikit membesar sampai sempurna menjadi bulan purnama, lalu kembali menjadi berkurang lagi. Hal itu mirip dengan manusia, di mana ia diciptakan pertama kali dalam keadaan lemah, kemudian perlahan-lahan menjadi kuat dan kuat sampai kemudian kembali lagi menjadi lemah. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, bulan dia memiliki 28 manazil. 28 manzilah. Dari sejak terbit sampai terbit bulan yang baru. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan sebagai standar waktu. Manusia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan. Kenapa kok dia kecil-kecil membesar-membesar-membesar kemudian mengecil lagi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjawab, qul hiya mawaqit lin-nas. Sampaikanlah bahwasanya itu adalah acuan waktu bagi seluruh manusia. Karena itulah idealnya kalender itu menggunakan standar bulan dan tidak menggunakan standar matahari. Karena yang Allah nyatakan bulan itu mawaqit linnas, bukan mawaqit lil muslimin, tapi mawaqit linnas. Acuan waktu bagi seluruh manusia, bukan hanya acuan waktu bagi kaum muslimin. Sehingga idealnya kalender itu mengacu kepada bulan dan tidak mengacu kepada matahari. Dan kalender yang mengacu kepada bulan itu sudah sudah dipraktikkan oleh masyarakat Arab meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada. Dari sejak masa silam di zaman jahiliyah, masyarakat Arab menggunakan acuan waktu berdasarkan bulan. Sementara matahari itu diperkenalkan oleh orang-orang yang berada di Syam dan di daerah Yunani, Romawi dan sekitarnya. Tapi mereka yang berada di Jazirah Arab menggunakan standar kalender dengan bulan. Wallahu a'lam, kenapa kemudian kalender Romawi dan Yunani ini lebih dominan tersebar di masyarakat di dunia dibandingkan kalender yang dimiliki oleh orang Arab. Karena itu setidaknya sebagai seorang Muslim yang kita memiliki panutan Al-Quran, minimal kita mengenal bulan-bulan dan kalender, kita biasakan dengan kalender yang ada dalam perhitungan bulan. Meskipun kalau misalnya kita lebih mengenal pada kalender Masehi, ini bukan sesuatu yang dilarang. Tapi kita membiasakan diri belajar untuk kemudian lebih banyak menyesuaikan dengan kalender Hijriah. Dan sampai sekarang kalender yang ada di Mekah dan Madinah seperti yang Bapak Ibu saksikan waktu haji dan umroh, itu lebih banyak mengacu kepada Hijriah. Jadi misalnya waktu sholat hari ini dikasih tanggal, tapi tanggalnya tanggal Hijriah. Kalau kita tidak terbiasa ya, mungkin kita akan kebingungan. Nah, kemudian yang nomor 9. Dalilnya, maksudnya dalil bahwa siang dan malam, matahari dan bulan termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah firman-Nya, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang hingga akhir ayat. Artinya, di antara tanda-tanda nyata yang membuktikan kekuasaan Allah adalah wujud malam dan siang itu sendiri, di samping rotasi keduanya, maslahat yang diberikan Allah kepada hambanya di dalamnya, serta keadaan mereka yang senantiasa berubah. Juga wujud matahari dan bulan itu sendiri, rotasi keduanya dan keteraturannya, serta maslahat dan peniadaan mafsadat yang diperoleh hambanya karenanya. Semua itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah melarang segenap hambanya bersujud kepada matahari atau bulan, meski betapapun kebesaran dan keagungan keduanya di dalam jiwanya, karena keduanya tidak berhak disembah, lantaran keduanya adalah makhluk. Yang berhak disembah hanyalah Allah semata, Zat yang menciptakan segenap makhluk. Nah, Allah mengatakan, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun." Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya siang malam, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud, janganlah kalian beribadah kepada matahari dan bulan, namun bersujudlah kepada Allah, Zat yang menciptakan mereka semua. Dan ini salah satu di antara ayat yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menyatakan bahwasanya objek kesyirikan yang disembah oleh orang musyrikin di antaranya adalah matahari dan bulan. Jadi sejak masa silam orang musyrik itu sudah ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan beliau menyimpulkan di Qawaidul Arba, insyaallah nanti kita akan bahas setelah selesai membahas Usulul Tsalatsah, bahasanya apa yang disembah oleh orang musyrik di masa silam dengan apa yang disembah oleh orang musyrik di masa sekarang lebih jelek yang ada di masa sekarang. Karena kalau di masa silam yang disembah itu hanya dua kemungkinan. Pertama, orang soleh. Yang kedua, benda yang tidak bisa disifati soleh maupun tidak soleh, yaitu benda mati seperti matahari, bulan, pepohonan, batu. Sedangkan orang musyrik zaman sekarang yang mereka sembah tambah satu lagi. Orang soleh, benda yang tidak bisa disifati soleh dan tidak soleh, dan yang satu lagi adalah orang fasik. Orang yang mati dalam kondisi fasik terkadang diagungkan. Lalu beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah Badawi. Kuburan Badawi yang ada di Mesir yang diagungkan oleh orang-orang yang ada di sana, penganut Sufi yang mengagungkan Badawi. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, dalam sejarah Badawi tidak dijumpai satu riwayat yang sahih selain dia pernah masuk masjid terus kencing dalam masjid. Tapi kuburannya diagungkan. Di masyarakat kita ada maling atau bandit ya, yang dia tidak pernah kecekel polisi. Nah, begitu dia sampai mati, dianggap sakti, kuburannya diagungkan karena dia dianggap sakti. Itu bukti bahasanya orang di zaman sekarang ketika menyembah, mereka tidak pilih-pilih sebagaimana orang di masa silam. Tapi apapun itu, semuanya adalah kesyirikan. Selanjutnya, wa qauluhu. Dan firmannya, maksudnya firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, adalah firmannya, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya, Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Dalam ayat tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pertama, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang besar tersebut dalam 6 masa. Seandainya Allah mengendaki, niscaya Dia menciptakannya dalam sekejap. Tapi Allah berkehendak mengaitkan penciptaannya dengan sebab akibat, sebagaimana hikmah yang dikehendakinya. Kedua, bahwasanya Dia bersemayam di atas arsy, yakni Dia berada di atasnya dengan ketinggian khusus sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Hal ini adalah pertanda bagi kesempurnaan kerajaan dan kekuasaannya. Ketiga, Dia menutupkan malam kepada siang, yang berarti Dia menjadikan malam sebagai penutup siang. Ia laksana kain yang dihamparkan pada cahaya siang sehingga menutupinya. Keempat, Dia menjadikan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintah dan kekuasaannya. Dia perintahkan kepada mereka seperti yang Dia kehendaki untuk kemaslahatan segenap hambanya. Kelima, kemutlakan kerajaan dan kesempurnaan kekuasaannya, di mana hanya Dia sendiri yang menciptakan dan memerintah, tidak ada yang lain. Keenam, kemutlakan rububiyahnya bagi segenap makhluk. Enam kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dari surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah, Dialah Zat yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, selama 6 hari. Selama 6 hari ini hari apa saja? Sabtu, Ahad, Senin, atau hari apa? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan selama 6 hari ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang dikenal para ulama dengan hadis Turbah. Karena di situ ada pernyataan Allah menciptakan turbatu ardina. Allah menciptakan tanah bumi ini di hari Sabtu. Kemudian hari Ahad Allah menciptakan apa lagi? Hari Senin Allah menciptakan apa lagi? Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa rincian penciptaan-penciptaan detail makhluk di masing-masing hari yang berbeda. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan visit tati ayam selama 6 hari ini tidak ada kaitannya dengan hadis turba. Karena selama 6 hari ini Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara hadis turba itu hanya bercerita tentang penciptaan bumi saja. Bumi dan isinya bumi. Allah ciptakan ada pepohonan, ada hewan-hewanan, dan seterusnya. Berarti itu bumi dan isinya bumi. Berarti tidak ada kaitannya dengan 6 masa, 6 hari yang Allah nyatakan di Al-A'raf ayat 54. Kemudian, hadirin yang kami hormati, di sini Syekh mengatakan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari, padahal Dia mampu untuk menciptakan langit dan bumi dalam waktu sekejap. Hanya dengan firman-Nya, kun, fayakun. Kata beliau, karena Allah hendak menjelaskan penciptaannya melalui sebab akibat. Dari sinilah kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa proses penciptaan Allah itu ada dua. Ada yang sekejap, dan ada yang melalui tahapan. Ada yang melalui firman-Nya kun, dan ada yang melalui tahapan. Di antara dalilnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh Adam alaihi salatu wassalam. Proses yang dialami oleh Adam itu tidak melalui tahapan sebagaimana umumnya manusia. Dari air mani dulu, kemudian membuahi sel telur, terjadi zigot, bertahap-bertahap, tidak seperti itu. Tapi Allah ciptakan dengan tanah, kemudian Allah ciptakan dengan tangannya, lalu Allah tiupkan roh kepada Adam. Sehingga dia lebih istimewa dibandingkan yang lain. Sementara makhluk yang lain, kebanyakan Allah ciptakan melalui firman-Nya, kun. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah katakan gimana? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Asy'ariyah mengatakan kedua tanganku di sini diterjemahkan dengan apa? Kedua kekuasaanku. Maka dibantah oleh ahlu sunnah. Lalu apa istimewanya Adam dibandingkan iblis? Allah nyatakan ini untuk menunjukkan keistimewaan Adam dibandingkan iblis. Adam aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti iblis tidak diciptakan dengan cara seperti itu. Karena itu diterjemahkan dengan kekuasaanku, iblis juga diciptakan dengan kekuasaan. Sehingga antara iblis dan Adam, dari sisi proses penciptaan, tidak ada yang berbeda. Tapi di sini Allah hendak menunjukkan keistimewaan yang lebih yang dimiliki oleh Adam dalam proses penciptaannya. Karena itu Allah nyatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Kenapa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti itu keistimewaan yang dimiliki oleh Adam yang tidak dimiliki oleh iblis dan makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam waktu sekejap, tanpa melalui proses. Sebagaimana yang terjadi pada Adam, terjadi pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah katakan, innama amruhu, innama mathalu Isa kamathli Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu sebagaimana Adam, Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah berfirman, kun, jadilah Adam. Dan makhluk tidak memiliki kemampuan kun fayakun. Karena itulah makhluk hanya bisa mendapatkan sebab atau bisa mendapatkan akibat melalui sebab. Makhluk hanya bisa mendapatkan akibat melalui sebab. Sehingga ketika makhluk menginginkan sesuatu, lalu dia tidak melalui sebab yang diizinkan, maka ini berarti tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengatakan kenapa jimat itu termasuk syirik kecil, karena dia menjadikan sebab yang bukan sebab. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Keputusan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Ya. Sementara untuk makhluk yang lain harus melalui sebab. Harus melalui sebab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Mana istiwa? Mana istiwa secara bahasa istawa maknanya adalah 'ala. Maknanya adalah 'ala wartafa'a. Dan Ahlussunnah menerjemahkan istiwa dengan ala wartafa'a. Ala wartafa'a itu artinya berada di atas. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah berada di atas arsy. Kemudian Allah berada di atas arsy. Berada di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan berada di atas itu tidak harus menempel dengan makhluknya. Karena itu komentar Asy'ariyah, kalau kalian mengatakan Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, jawabannya tidak harus. Kita imani sebagaimana apa yang Allah nyatakan, Dan kita tidak perlu membayangkan, menghayalkan seperti apa cara Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ars. Munculnya tanggapan bahasanya ketika Allah berada di atas ars, berarti Allah butuh ars itu karena adanya hayalan. Dia menyampaikan kalimat itu terus dia hayalkan. Kira-kira nanti kalau Allah di atas ars seperti apa? Berarti Allah butuh ars. Akhirnya mereka bantah, mereka tolak. Karena itulah setiap ta'til itu diawali dari takyif, diawali dari takhayul. Dia membayangkan, membagaimanakan, kemudian setelah itu dia menolak maknanya. Wallahu alam. Dua itu yang penting untuk kita perhatikan. Selanjutnya kita akan bahas di poin berikutnya, Rabb adalah yang berhak disembah, dan berikut dalilnya. Ya, itu diganti. Surat Al-Baqarah itu. Rabb adalah yang berhak disembah, beserta dalilnya. Penulis rahimahullah mengisyaratkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Quran di buku, surat. Yang di buku itu keliru ya. Yang benar surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul ardu firasha was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 21-22. Anda perhatikan di Al-Quran, nanti silakan dibuka ya. Bahwasanya ayat ini, Al-Baqarah ayat 21, itu adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Jadi mulai Fatihah, enggak ada perintah. Di Al-Fatihah ada perintah enggak? Tidak ada. Di Al-Fatihah tidak ada perintah. Perintah pertama dari Allah untuk para hambanya itu di surat Al-Baqarah. Dari mulai ayat 1 sampai 20 enggak ada perintah. Perintah pertama di ayat 21. Dan larangan pertama dalam Al-Quran ada di ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Sehingga perintah pertama, perintah beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Dan larangan pertama adalah larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Nanti jadi tugas ya. Silakan dibuktikan. Buka Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah, terus urut, terus Al-Baqarah. Kita akan jumpai perintah pertama ini dan larangan pertama setelah ayat setelahnya. Kemudian, jadi Ar-Rabb adalah Al-Ma'bud, yaitu yang disembah. Artinya yang berhak disembah, atau dialah yang disembah karena dia yang memiliki hak untuk disembah. Dan tidak berarti setiap yang disembah itu adalah Rabb. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dan dijadikan oleh para penyembahnya sebagai Tuhan-Tuhan atau Arbab selain Allah bukanlah Rabb atau Tuhan yang sesungguhnya. Dan Ar-Rabb adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur segala urusan. Dalilnya, maksudnya dalil bahwa Ar-Rabb adalah yang berhak untuk disembah. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Seruan ini ditujukan kepada segenap manusia dari anak cucu Adam. Allah memerintahkan agar mereka menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dia menjelaskan bahwasanya hanya Dia sendiri yang berhak disembah, karena hanya Dia semata yang menciptakan, tidak ada sekutu baginya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu. Firman-Nya Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, adalah alasan dari apa yang dikemukakan terdahulu. Artinya, sembahlah dia karena sesungguhnya dia adalah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan karena dia adalah Tuhan yang menciptakan, maka wajib bagimu menyembahnya. Karena itu kita katakan bahwa wajib bagi setiap orang yang mengakui rububiyah Allah untuk menyembahnya semata. Jika tidak, maka terjadi kontradiksi pada dirimu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maksudnya, agar kalian betul-betul meraih predikat takwa. Takwa adalah berlindung dari azab Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasan, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Maksudnya, Allah menjadikannya sebagai hamparan tempat kita bersenang-senang di dalamnya tanpa suatu kesulitan atau kepayahan, sebagaimana seorang yang tidur di atas kasurnya. Wassama'a bina'an, dan langit sebagai atap. Maksudnya, di atas kita, karena atap selalu berada di atas, maka langit adalah atap bagi penduduk bumi, dan ia senantiasa terpelihara. Allah Ta'ala berfirman, Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun, dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 32. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Maksudnya, Allah menurunkan untukmu air yang jernih dari tempat yang tinggi di awan sana, yang difirmankan Allah, lakum minhu syarabum wa minhu sajarung fihi tusimun. Sebagiannya menjadi minuman untuk kamu, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran surat An-Nahl ayat 10. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Maksudnya sebagai pemberian untukmu, sedang di ayat lain disebutkan sebagai mata'an lakum wali an'amikum, sebagai makanan untukmu dan untuk hewan ternakmu. Quran surat An-Naziat ayat 35. Nah, kita tambahkan catatan. Tadi bercerita tentang rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Perbuatan Allah terkait makhluknya. Dan Allah bercerita tentang rububiyahnya dalam Al-Quran untuk mengajak manusia agar beribadah kepadanya. Dan yang kedua, untuk mengajak manusia untuk mengagungkannya. Sehingga ayat yang bercerita tentang rububiyah Allah, di situ ada dua fungsi. Pertama apa tadi? Memaksa manusia untuk menyembah Allah. Dalilnya ayat ini. Yang kedua, mengajak manusia untuk mengagungkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Malakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara. Kenapa kamu tidak tunduk ketika berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dialah yang telah menciptakan kalian secara bertahap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci kekuasaan Allah yang Allah ciptakan untuk manusia di muka bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Yang pertama, dialah zat yang menjadikan untuk kalian bumi ini terbentang. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwasanya bumi itu datar. Karena Allah sebut bumi itu firasyan, terbentang. Namun pendapat yang lebih kuat, dan bahkan kata Syekhul Islam, ijma' ulama, bumi itu bulat. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Apabila bumi itu dibentangkan. Perselisihan ini kelihatan sedikit mengerucut di masa silam sebelum ada teropong luar angkasa. Sebelum orang bisa melihat bentuk bumi dari luar. Sehingga semuanya hanya berdasarkan apa yang mereka pahami dari informasi yang mereka dapatkan dari ayat, dalil, ya, atau dari kabar Israiliyat, atau dari keterangan orang-orang para peneliti di masa silam, orang-orang Yunani dan semacamnya. Tapi kemudian ketika orang sudah tahu foto bumi yang sejatinya, maka perselisihan itu mulai berkurang karena semua orang sudah semakin yakin kalau bumi ini bentuknya bulat. Dan ada yang mengatakan bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bumi itu datar, ini enggak benar. Yang benar bumi itu bulat. Dan di antara dalilnya adalah wa idzal ardu muddat, apabila bumi itu dibentangkan. Kapan itu terjadi? Di hari kiamat. Berarti sebelumnya bumi tidak membentang. Sebelumnya bulat. Kemudian nanti akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit sebagai bina. Di situ disebut bina bangunan atap. Bina itu bana yabni artinya apa? Bangun, membangun. Karena ini dalil bahasanya langit itu fisiknya ada. Bukan awang-awang. Sebagaimana gambaran sebagian orang itu kalau nembus terus ke atas nanti enggak sampai-sampai. Ya, cuman kosong, melompong, enggak ada apa-apa. Ini anggapan yang tidak benar. Yang benar di atas sana ada bangunan. Dan di situ ada pintu. Apa dalilnya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit dibuka dan di sana ada pintu-pintu. Jadi di atas ada pintu, berarti ada tempat melekatnya pintu. Ada tempat melekatnya pintu. Dan itulah pintu langit. Bisa enggak Pak manusia menggapai pintu langit? Wallahu a'lam. Tapi sementara ini yang bisa dijangkau oleh manusia tidak sampai ke langit. Dan nampaknya mustahil dia bisa menembus ke atau sampai ke pintu langit. Wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfudha. Dan aku jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Allah jaga langit sehingga tidak runtuh. Nah, salah satu di antara bukti kalau langit itu ada bangunannya adalah langit bisa runtuh. Apa dalilnya? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu haddan an da'u lirrahmani walada. Allah mengatakan di surat Maryam, hampir saja langit itu runtuh, bumi pecah, gunung bertebaran. Gara-gara ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti langit bisa runtuh, artinya ada bangunannya. Kemudian Allah menyatakan wa anzalna minas sama, dan aku turunkan dari sama. Sama di sini adalah dari awan. Karena kata sama dalam bahasa Arab punya tiga makna. Yang pertama atas, yang kedua awan, yang ketiga bangunan langit. Karena itu kalau ada kalimat wa anzalna minas sama, dan aku turunkan air dari as-sama, maknanya adalah dari awan. Dari awan. Karena air tidak turun dari langit. Awan masih di bawah jauh, langit masih jauh di atas. Fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Kemudian Allah keluarkan dari air itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Selanjutnya, bagian yang terakhir. Fala taja'alu lillahi andadan. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya, Janganlah kamu jadikan untuk zat yang menciptakan dirimu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, serta yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu, langit sebagai atap, lalu menurunkan untukmu air hujan dari langit, sehingga menghasilkan buah-buahan sebagai rizki untukmu. Janganlah kamu jadikan untuk zat yang maha agung ini sekutu-sekutu yang kamu sembah sebagaimana kamu menyembahnya. Atau kamu mencintainya sebagaimana kamu mencintai Allah. Hal seperti itu tidak tepat untuk kamu lakukan, baik menurut akal maupun menurut syarak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Maksudnya, kamu mengetahui bahwa dia tidak memiliki sekutu dan tandingan, dan bahwasanya di tangannya lah segala penciptaan, rizki, dan pengaturannya. Karena itu, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, beliau adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafid, penghafal hadis yang ulung, yang sangat terkenal. Beliau seorang ahli tafsir dan sejarawan, dan salah seorang di antara murid Ibnu Taimiyah, dan wafat pada tahun 774 Hijriah. Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'iyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Hambali. Dan Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Sehingga di masa silam murid beda mazhab bukan satu hal yang aneh, dan itu banyak terjadi. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini, dialah yang paling berhak untuk diibadai. Sebagaimana dia yang menciptakan satu-satunya, maka dia juga yang harus diibadai satu-satunya. Tapi di sini catatan Syekh terkait siapakah Ibnu Katsir. Karena pernyataan Ibnu Katsir sudah cukup jelas sehingga tidak perlu dijelaskan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya azan dan iqamah dilakukan oleh anak-anak kecil di masjid? Amalan yang menjadi tugas orang dewasa seperti salat, puasa, dan seterusnya, ini bisa dilakukan oleh anak kecil dengan syarat dia sudah tamyiz. Dengan syarat dia sudah tamyiz. Sehingga adzan juga demikian, selama dia sudah tamyiz boleh. Masalah pak itu nanti kan dia enggak ngerti waktu dan seterusnya. Kita juga enggak ngerti waktu kalau enggak pakai jam, ya. Sehingga sebenarnya kita dan mereka kalau tidak punya informasi sama-sama tidak ngerti. Dan banyak di antara muadzin di tempat kita yang mungkin dia tidak ngerti bagaimana acuan waktu sholat. Andai kan tidak ada jam, sekarang coba adzan dengan menggunakan atau adzan dengan menggunakan waktu matahari, ya, acuan matahari. Mungkin banyak orang kan kesulitan. Kapan duhur, kapan? Bisa jadi ketika suara adzan, ya, itu di tempat kita akan beda jauh. Karena bagi sebagian sudah nyebut itu duhur, mungkin bagi sebagian yang lain belum duhur. Apalagi kalau sholat yang lain lebih susah lagi. Ya. Padahal duhur itu yang paling gampang. Apalagi kalau mendung, ada hilang kesepantan. Ya. Karena itulah masalah ini masalah atau terkait masuknya waktu sholat itu persyaratan umum harus diketahui oleh semua muadzin baik yang dewasa maupun anak-anak. Tapi untuk yang anak-anak jika mau adzan, syaratnya dia harus tamyiz. Jika waktu kita mepet untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur, kita meniatkannya sholat rawatib ataukah tahiyatul masjid? Mana yang lebih utama? Karena jika dua-duanya dikerjakan, waktunya tidak cukup. Dari mana tahu waktunya tidak cukup? Dari timer, ya. timernya tinggal 3 menit. Ya. Maka dia kerjakan 2 sholat dalam waktu 3 menit. Gak cukup ya. Karena itu kalau seperti ini yang terjadi, silakan digabungkan niatnya. Silakan digabungkan niatnya. Sehingga nanti sholat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid qobliyah duhur, sholat sunnah antara adzan dan iqomah. Kalau Anda baru saja selesai wudu, berarti sholat sunnah selesai wudu. Nah, ada 4 sholat, niat 4 sholat dengan 2 rakaat sholat. Bonusnya banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyimpangan ini siapa? Penyimpangan Asy'ariyah dan kawan-kawan yang menyimpang dalam hal akidah, apakah kesalahan seperti itu bisa dihukumi kafir atau hanya dosa besar? Bagaimana sikap kita sebagai atau yang masih sesama muslim? Sekte-sekte yang ada di lingkungan Islam, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, dan seterusnya, ini penyimpangannya sampai kelas akidah, namun tidak dihukumi kafir oleh para ulama. Bahkan sekte pertama dalam Islam, yaitu penyimpangan sekte menyimpang pertama dalam Islam adalah Khawarij, yang sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau ditanya, apakah mereka kafir? Ali mengatakan, balhum minal kufri farru. Mereka itu lari dari kekufuran. Mereka itu lari dari kekufuran. Apakah mereka munafik? Kata Ali, al munafikuna la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu cirinya, mereka malas sholat, kalaupun ingat Allah hanya sedikit saja. Sementara mereka rajin sholat. Lalu siapakah mereka? Kata beliau, hum ikhwanunal ladzina baghaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita. Artinya masih mukmin, tapi bertindak melampaui batas kepada kita. Dan karakter ahli bid'ah selalu seperti itu. Mereka itu menyerang ahlu sunnah. Sedangkan ahlu sunnah menyayangi mereka. Maka berharap mereka bertobat. Sementara orang ahli bid'ah itu berharap ahlu sunnah sirna dari muka bumi. Bukan diharapkan masuk ke mereka, tapi kalau bisa ahlu sunnah tidak ada di sini. Karena itulah serangan yang lebih sangar adalah serangannya ahli bid'ah kepada ahlu sunnah. Sementara ahlu sunnah kritiknya kritik madhab. Kritik pendapat. Pendapat seperti ini keliru, salah. Tidak kritik person. Dalam rangka apa? Karena tujuan besar mereka adalah dalam rangka berdakwah. Mengajak masyarakat yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah untuk kembali kepada akidah yang benar. Wallahu'alam. Kesalahan Fir'aun ketika menyuruh Haman membangun bangunan tinggi. Apakah karena salah mengartikan langit itu sebagai tempat yang tinggi? Ataukah karena kesalahan akidah bahwasanya Tuhan itu bisa terlihat? Wallahu a'lam apa sebabnya. Yang jelas ini karena kesombongan. Dan Fir'aun mengingkari pernyataan Musa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Kemudian Fir'aun meminta kepada Haman, coba kita buktikan benar enggak apa yang dikatakan oleh Musa. Buatkan bangunan yang paling tinggi. La'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya akan lihat Tuhannya Musa dan saya yakin Musa itu dusta. Jadi sampai seperti itu ngoyoworonya Fir'aun ya. Jadi dia siap untuk urun modal besar untuk membuktikan kebohongan Musa. Karena itulah orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas, maka dia melestarikan madhabnya Fir'aun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapan mengenai pendapat Asy'ariyah bahwa dengan menyebut Allah ada di atas berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Sederhananya, kamu yakin enggak Allah melihat? Yakin. Makhluk melihat enggak? Melihat. Berarti terus gimana? Kamu menyamakan Allah dengan makhluk? Ya tidak. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya makhluk. Syekhul Islam mengatakan al-qaulu fidzat kal-qauli fis-sifat. Pembahasan masalah zat itu sebagaimana pembahasan masalah sifat. Kalau kamu mengakui Allah punya zat dan zat Allah beda dengan zat makhluk. Kalau kamu mengakui Allah bisa melihat dan melihatnya Allah beda dengan penglihatannya makhluk. Kamu mengakui Allah mendengar, mendengarnya Allah beda dengan makhluk. Berikan jawaban yang sama untuk Allah berada di atas. Berikan jawaban yang sama untuk pernyataan Allah punya tangan. Allah punya wajah. Kenapa yang satu disikapi seperti itu, yang satu tidak disikapi seperti itu? Itu karena muncul bayangan terlebih dahulu. Dia hayalkan, setelah itu dia bantah. Dan Ahlussunnah, sikap taslim yang dikedepankan. Ya Allah cerita kayak gini, kita terima apa adanya. Tidak perlu ditakwil. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu seperti apa hakikatnya. Dan kita pasrahkan hakikatnya, tapi kita imani maknanya sebagaimana tekstualnya. Apa hukum makan atau mengadakan tumpeng? Karena diketahui simbol nasi berbentuk segitiga atau yang disebut tumpeng berasal dari agama Hindu. Ketika mengadakan selamatan, orang-orang Hindu pun mengadakan tumpeng. Nah, di sini ada gambar segitiga ya. Di pertanyaan ya, yang kayak gini ya. Ada Siwa, Brahman, Wisnu, dan Brahma. Saya enggak ngerti latar belakang Hindu. Tapi masalah bentuk itu bebas saja ya. Mau nasi dibentuk segitiga, oval, bulat, lonjong, ya terserah yang bentuk. Kan? Dan tolong untuk tidak dikait-kaitkan dengan akidah orang lain. Karena jika benda itu milik bersama, jangan dikaitkan dengan, jangan diklaim itu milik orang tertentu. Pokoknya setiap ada lambang, ada matanya dikaitkan dengan Yahudi. Mata kan milik bersama, siapapun boleh gambar mata kan gitu. Selama dia bukan ciri khas keagamaan mereka, jangan dikaitkan. Beda dengan salib, ya, sudah nggak ada bedanya itu selain Nasrani. Sehingga orang yang memasang logo salib di atas rumah itu mau dipakai apa, Pak? Penangkal petir. Ya nggak boleh kan gitu. Kalau penangkal petir ya jangan pakai salib, Pak. Cari yang lain bentuknya ya. Nah, hadirin yang kami hormati, banyak orang kadang mengkait-kaitkan. Ini dikit-dikit sensitif sekali. Wah, ini Yahudi. Kalau enggak Yahudi, Hindu. Nah, kalau semuanya kayak gini kita enggak bisa apa-apa. Semuanya serba dikaitkan dengan orang kafir. Dikit-dikit ini ada lambang apa ini? Lambang orang kafir, lambang. Lah kok KB milik orang kafir? Kita punya apa? Padahal itu milik umum, semua orang boleh mengakses. Semua orang bisa menggunakan. Sehingga tidak, jangan kita bermudah-mudah untuk menyatakan itu milik orang kafir. Oh gitu ya. Karena kita mau tumpengan. Jadi pertanyaan ini dalam rangka mengingatkan kapan tumpengan ya. Insyaallah, catat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada amalan sebelum berangkat umroh atau haji? Amalannya belajar ya. Apakah ada dalil atau anjuran untuk meminta maaf dan meminta doa kepada orang terdekat menjelang berangkat umroh atau haji? Dianjurkan bagi mereka yang mau safar, terutama safar yang lama atau safar yang sangat jauh. Maka hak-hak orang lain yang belum diselesaikan, selesaikan. Karena dikhawatirkan nanti gak ketemu lagi ya. Disebabkan safarnya lama dan jauh. Di masa silam, kalau sudah safar haji ya bisa berbulan-bulan. Safar umroh juga sama. Dan ini berlaku umum untuk semua safar, tidak hanya haji dan umroh. Apalagi mau pindah rumah, nah itu harus minta maaf kepada yang lain, barangkali ada hak yang belum diselesaikan, segera diselesaikan. Mohon dibacakan kembali doa agar terhindar dari perasaan hasad kepada orang lain. Kemarin ada yang nyatat? Yang nyatat angkat tangan? Gak ada yang nyatat, Masya Allah. atau enggak ngaku ini. Gimana doanya? Allahumma zidlahu fadlan wa'tini khairan minhu. Allahumma zidlahu fadlan. Ya Allah, tambahkanlah keutamaan baginya. Bagi siapa ini? Orang yang dihasati. Wa'tini khairan minhu, dan berikanlah aku yang lebih baik darinya. Yang pertama itu ujian, yang kedua obatnya, ya. Saya pernah mendengar ahli geologi bahwa 96 juta tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu sudah ada makhluk hidup seperti homo itu, ya. Homo sapien, homo apalagi? Lalu beliau juga mengatakan itu sebelum Nabi Adam. Lalu bagaimana penjelasan untuk kami yang meyakini bahwa Adam adalah makhluk pertama? Apakah benar ini disepakati oleh ahli geologi? Nanti bisa ditanyakan mana Pak Sri? Enggak datang. Jadi hadirin yang kami hormati, teori jangan sampai dijadikan sebagai akidah, ya. Karena yang namanya teori itu bisa benar dan bisa salah. Sementara Al-Quran itu bukan teori, tapi realita yang Allah ceritakan. Dan dialah zat yang maha mengetahui semua yang Allah ciptakan. Dari dulu sampai sekarang. Baik. Sehingga kalau yang seperti ini, kok sampai teori ini sampai membuat Anda ragu dengan cerita dari Allah. Nah, ini bahaya. Berarti menyamakan teori dengan akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kuat derajat teori ini kok sampai membuat kita ragu dengan akidah kita? Ini orang yang aneh, ya. Karena itu kita perlu mendudukkan ini teori, ya, anggap saja sebagai teori. Teori dipelajari boleh enggak? Ya, sebatas untuk wacana. Sama dengan ketika orang berteori tentang atom, itu kan macam-macam, ya. Yang paling tua atom, teori atom Dalton, nanti jadi proses ada Rutherford dan seterusnya. Itu kan teori. Jadi begitu datang teori baru, ini hilang. Nanti akan datang teori baru, ini hilang lagi. Nah, kalau seperti ini caranya, maka tidak bisa kita yakini. Apa yang sudah menjadi keyakinan, jangan sampai diragukan hanya berdasarkan teori yang enggak jelas. Mohon penjelasan. Apakah tidak boleh buang air menghadap atau membelakangi kiblat? Ada banyak hadis yang menyebutkan itu. Dan kalau di luar ruangan, ulama sepakat enggak boleh, dilarang. Kalau di dalam ruangan, ulama beda pendapat. Apakah diperbolehkan ataukah masih dilarang? Ada dua pendapat di sana. Dan wallahu ta'ala alam, kalau pendapat jumhur ulama mengatakan di dalam ruangan boleh, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi ada yang mengatakan dilarang, dan ini pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa hukum menggunakan aplikasi dari Play Store untuk bekerja atau mencari uang? Contohnya aplikasi untuk desain. Kalau aplikasinya gratis, silahkan, ya. Tapi kalau berbayar, ya berarti bayar dulu. Bapak mertua adalah seorang rois, pemimpin tahlilan. Apakah kalau saya diam saja tidak mendawai, saya berdosa? Cara jitu untuk mendawai bagaimana? Oh gitu, ya. Kalau bapak tidak tobat, tak wayah anake. Jadi memang kalau orang sudah berada di posisi atas seperti itu, sehingga mereka kalau mau didakwai agak susah. Karena kalau dia tobat, mempengaruhi pendapatannya. Dan beda pendapat dalam hal ini bisa mempengaruhi pendapatan. Karena itu dia siap beda pendapat dalam rangka mempertahankan Ya kita sarankan biar nanti tidak terkesan menggurui karena posisi Anda hanya sebagai mantu. Ya. Maka silahkan Bapak Mertua sesekali dikasih rungon-rungon, ya, belikan flash disk dari Yufit Store. Ini gak boleh iklan di masjid ya. Atau mendengarkan radio muslim. Nanti barangkali dengan pengantar itu beliau sedikit tertarik untuk kemudian bisa merenungkan dan memilih mana sekiranya pendapat yang lebih kuat terkait masalah tahlilan. Karena yang namanya kematian itu tidak diingat dan tidak diperingati, tapi apa? Musibah itu tidak dikenang, tapi dilupakan. Mengenang musibah itu bisa menjadi salah satu perbuatan tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, atau meratapi mayit sebagaimana dinyatakan oleh Abdullah bin Jarir radhiyallahu an, atau Jarir bin Abdullah, kembali ya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.